kota jango mama mama nyama beyire nemba mona nenge telambi modete nambutwe isiwa netolambo jese la motonde motondemo abene dimbajome atimbe sa be some Soma el olombe.